Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alayh. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dengan takhrij Al-Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Al-Adabil Mufrad. Kita akan memasuki satu bab yang berjudul Babu Jazail Walidain. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab balasan terhadap kedua orang tua, yaitu bagaimana cara seorang anak membalas kebaikan kedua orang tuanya. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Tidaklah seorang anak itu dapat membalas orang tuanya. Tidaklah seorang anak itu dapat membalas orang tuanya. Kecuali apabila dia mendapati orang tuanya dalam keadaan sebagai budak, lalu dia membelinya, kemudian membebaskannya. Inilah hadis Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam bab ini. Dalam hadis yang mulia ini terdapat sejumlah pelajaran yang berharga bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Tidaklah seorang anak itu dapat membalas orang tuanya, yaitu membalas kebaikannya, kecuali ketika ia mendapati orang tuanya berstatus sebagai seorang budak, lalu dia membelinya, kemudian dia bebaskan. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kewajiban setiap anak untuk membalas dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya, yaitu membalas kebaikan orang tuanya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Terkandung perintah dan motivasi dari Rasulullah SAW kepada setiap muslim untuk membalas kebaikan kedua orang tuanya dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Ya. Karena tidak diragukan lagi, orang tua telah berbuat baik kepada kita. Bahkan tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih sayang kepada kita, yang lebih baik kepada kita melebihi orang tua kita. Ini pada umumnya. Maka sudah sepatutnya kita membalas kebaikan orang tua kita. Jangankan kepada orang tua, kepada orang lain pun, meski tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita, wajib bagi kita untuk membalas kebaikan yang mereka lakukan kepada kita. Sedikit maupun banyak kebaikan tersebut, mesti kita balas dengan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi orang tua kita sendiri. Dan insyaallah ta'ala nanti akan datang pembahasan hadis yang menganjurkan dan mewajibkan kita membalas setiap kebaikan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzihu." Barang siapa yang dilakukan kebaikan padanya oleh orang lain, atau yang diberikan kebaikan oleh orang lain, maka hendaklah dia membalas kebaikan tersebut. Fa in lam yujzihu falyusni alaih. Namun apabila dia tidak mampu membalas kebaikan tersebut, hendaklah dia memujinya. Fa innahu idza asna alaihi faqad syakarahu. Karena sesungguhnya kalau dia sudah memujinya, berarti dia sudah berterima kasih kepadanya. Wa in katamahu faqad kafarahu. Dan apabila dia menyembunyikan kebaikan tersebut, dia diamkan saja, dia tidak membalas kebaikan, maka dia telah mengingkari kebaikan itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membalas kebaikan. Demikian pula dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu." Apabila seseorang melakukan kebaikan kepadamu atau berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan tersebut. Namun jika kamu tidak mendapati sesuatu yang dengan itu kamu dapat membalas kebaikannya, doakanlah dia dengan kebaikan sampai dia memahami atau dia mengetahui bahwa kamu telah membalas kebaikan yang dia lakukan. Jadi betul-betul sangat ditekankan. Maka dari dua hadis yang baru saya sebutkan, Rasulullah SAW menganjurkan tiga perkara terhadap orang yang berbuat baik kepada kita. Yang pertama, membalas kebaikan mereka. Yang kedua, kalau tidak mampu, hendaklah memuji mereka. Dan yang ketiga, ditambah dengan mendoakan. Dan nanti akan kita sebutkan hadis insyaallah. Doa yang paling terbaik adalah mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Baik. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka membalas kebaikan orang yang melakukan kebaikan kepada kita, itu berarti kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak diragukan lagi, orang tua adalah orang yang paling baik terhadap kita. Yang paling besar, memberikan kebaikan kepada kita, dan paling banyak. Jadi, apabila kepada orang lain saja kita dianjurkan dan diperintahkan untuk membalas kebaikan, tentu terlebih lagi kepada orang tua kita sendiri. Dan sudah menjadi kaidah umum di dalam syariat, perbuatan baik kita kepada orang lain, maka yang paling berhak mendapatkannya adalah keluarga kita sendiri. Sebab padanya ada dua bentuk kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan menyambung hubungan kekerabatan ditambah perbuatan baik kepadanya. Apakah dalam bentuk memberikan harta atau membantu dan berbagai macam kebaikan lainnya. Jadi dua kebaikan sekaligus. Dan keluarga kita yang paling berhak tidak lain adalah orang tua kita sendiri. Baik. Kemudian hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita betapa kebaikan orang tua sangat besar sekali di dalam pandangan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan menurut akal yang sehat dan fitrah yang selamat, bahwa kebaikan orang tua terhadap anaknya sungguh sangat besar. Terutama kebaikan seorang ibu, kemudian kebaikan bapak, sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap anak tidak mampu untuk membalas kebaikan orang tuanya. Tidak mampu membalas kebaikan orang tuanya. Iya. Tapi kemudian Rasulullah SAW memberikan pengecualian. Seorang anak itu dapat membalas kebaikan orang tuanya hanyalah apabila dia mendapatkan orang tuanya berstatus sebagai budak. Ya. Jadi kalau orang tuanya bukan budak, orang yang merdeka, berarti dia tidak bisa melakukan kebaikan yang besar ini kepada orang tuanya. Kemudian dia beli perbudakan orang tuanya tersebut dari majikannya, lalu dia bebaskan. Bukan kemudian dia jadikan budak dirinya lagi, na'udzubillah, memperbudak orang tua. Tetapi dia bebaskan. Barulah dikatakan dia telah membalas kebaikan orang tuanya. Dijelaskan para ulama, sisi kesamaan antara membebaskan budak dengan berbakti kepada kedua orang tua adalah karena budak itu adalah seperti orang yang binasa, orang yang tidak mampu melakukan apa-apa kecuali harus dengan izin dan pengaturan dari majikannya. Sehingga ketika dia bebaskan, maka dia membebaskan dan menyelamatkan orang tuanya dari kebinasaan. Demikian pula seorang anak lahir ke muka bumi ini dari sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada dengan perantara atau dengan jasa orang tuanya. Maka itulah sisi kesamaannya. Baik. Dan di sini ada pelajaran yang sangat berharga sekali. Pelajaran yang sangat penting. Ada kebaikan yang ternyata bisa melebihi kebaikan orang tua kita kepada kita. Ya. Kalau Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dalam hadis ini, ada satu kebaikan yang dengan itu apabila kita melakukannya kepada orang tua kita, maka itu akan menyamai atau dapat membalas kebaikan orang tua kita kepada kita, atau menyamai kebaikannya. Yaitu apa? Membebaskannya dari perbudakan. Maka dari hadis yang mulia ini dapat kita pahami, Ada suatu kebaikan yang dapat melebihi kebaikan orang tua kita terhadap kita. Atau apabila kita melakukannya terhadap orang tua kita, maka kita sudah membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Kebaikan apa itu? Yaitu membebaskan orang tua kita dari perbudakan syaitan. Ya. Karena dalam hadis ini dikatakan perbudakan terhadap manusia itu saja sudah mencukupi sebagai balasan kebaikan orang tua kita. Kalau begitu, membebaskan orang tua kita dari perbudakan yang lebih besar, bahkan terbesar, yaitu perbudakan terhadap syaitan, demikian pula hawa nafsu, menyelamatkannya dari kesyirikan, dari kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan, maka itu lebih besar. Itulah sebesar-besarnya bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Ya. Dan nanti insyaallah taala akan datang bagaimana teladan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain di dalam melakukan hal tersebut. Maka inilah bakti yang terbesar seorang anak kepada orang tuanya, menyelamatkan dia dari perbudakan terhadap syaitan, perbudakan terhadap hawa nafsunya, yaitu mendakwahi orang tua kita agar meninggalkan kesyirikan, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kemaksiatan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebesar-besarnya bakti seorang anak kepada orang tuanya. Kenapa? Karena kebahagiaan yang dia berikan kepada orang tuanya atau dengan sebab perbuatannya itu jauh lebih besar dibanding kebahagiaan ketika orang tua dia bebaskan dari perbudakan yang dilakukan oleh manusia. Yaitu akan menjadi sebab kebahagiaan terbesar yang akan diraih oleh orang tuanya di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi inilah diantara pelajaran besar yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang lainnya, hadis yang mulia ini sekaligus terkandung peringatan besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Sebab kalau saja si anak ketika dia berbuat baik kepada orang tuanya, ternyata dia belum bisa membalas kebaikan orang tuanya, apalagi kalau dia berbuat durhaka berbuat kejelekan terhadap kedua orang tuanya, maka tentunya dosanya sangat besar sekali. Baik, kita masuk hadis yang berikutnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Burdah. Beliau adalah Abu Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anaknya sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Bahwasannya beliau pernah melihat Ibnu Umar dan seorang yang berasal dari Yaman tawaf di Ka'bah seraya menggendong ibunya di atas punggungnya. Kemudian ia berkata, "Inni laha ba'iruha al-muzallalu in uz'irat rikabuha lam uz'ar." Kata seorang laki-laki dari Yaman yang menggendong ibunya ketika tawaf di Ka'bah ini, "Sesungguhnya aku bagaikan hewan tunggangannya yang selalu taat kepadanya. Apabila hewan tunggangannya merasa letih atau kecapean tatkala membawanya, maka aku tidak pernah demikian." Artinya, kapan saja ibunya ingin dia bawa di atas punggungnya, dia selalu siap. Dia tidak pernah menolak ketika ibunya membutuhkan hal tersebut. Summa qal. Kemudian dia berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas kebaikan ibuku?" Qala, maka kata Ibnu Umar, "La, wala bizafratin wahidatin." Summa tawaf Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Tidak. Meskipun hanya satu hembusan nafas ketika melahirkanmu." Kemudian Ibnu Umar melakukan tawaf. Fa'atal maqam. Setelah itu beliau mendatangi maqam Ibrahim. Fasalla rak'atain. Lalu beliau melakukan salat dua rakaat. Kemudian beliau berkata, "Yabna Abi Musa." Wahai anaknya Abu Musa, "Inna kulla rak'atain tukaffirani ma amamahuma." Sesungguhnya setiap salat dua rakaat dapat menghapuskan dosa yang terjadi sebelumnya. Baik. Inilah hadis yang kedua di dalam bab ini. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat sejumlah pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama adalah semangat generasi salaf di dalam empat perkara. Perkara yang pertama, untuk meluruskan dan menguatkan amalan dengan mengetahui keutamaannya. Ini yang diinginkan oleh orang Yaman ini ketika bertanya kepada Ibnu Umar. "Ya Ibnu Umar, aturani jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas kebaikan ibuku? Maka ini menunjukkan semangatnya untuk meluruskan amalan. Meluruskan amalan maksudnya apa? Kalau Ibnu Umar mengoreksi amalannya, maka dia akan mengoreksi. Atau membimbingnya untuk melakukan lebih baik, maka dia akan melakukan. Iya. Kemudian, untuk menguatkan amalannya tersebut dengan mengetahui keutamaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, semangat untuk bertanya kepada para ulama. Dan yang ketiga, semangat untuk membalas kebaikan orang lain. Dan yang keempat, semangat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka inilah teladan generasi salaf. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan kedudukan ibu yang sangat tinggi, yang tidak mungkin disamai oleh ayah, yaitu apa? Melahirkan. Ini enggak mungkin disamai oleh seorang ayah. Demikian pula disebutkan para ulama di dalam hadis yang mulia ini, terdapat motivasi bagi laki-laki untuk menikah. Ya. Dari sisi mana pendalilannya? Karena di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu anjuran dan motivasi bagi seorang wanita untuk memperbanyak keturunan. Iya kan? Dan gak mungkin dia memperbanyak keturunan tanpa menikah. Ya. Jadi, dengan menikah dan memiliki seorang suami, maka terbukalah salah satu pintu kebaikan yang sangat besar, yaitu apa? Melahirkan. Coba perhatikan apa kata Ibnu Umar. Engkau tidak bisa membalasnya, atau engkau belum membalasnya, meskipun hanya satu tarikan nafasnya atau hembusan nafasnya ketika melahirkanmu. Menunjukkan apa? Melahirkan itu adalah kebaikan yang sangat besar, amalan yang sangat tinggi kedudukannya. Iya. Maka dikatakan para ulama dalam hadis ini terdapat motivasi bagi seorang wanita untuk memperbanyak keturunan. Belum lagi pahalanya yang lain, pahala mendidik anaknya, mengantarkannya menjadi anak yang saleh, pahala bersabar, dan seterusnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul waduda alwaluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang subur lagi penyayang. Wanita yang peranak lagi penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Maka merugilah seorang wanita yang tidak mau memperbanyak keturunan, atau bahkan membatasi keturunannya dengan melakukan berbagai macam program-program yang dengan itu keturunannya menjadi terbatas. Rugi. Baik. Kita masuk hadis yang berikutnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, untuk berbaiat kepada beliau dalam melakukan hijrah. Namun dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Menangis karena anaknya mau pergi meninggalkan mereka untuk hijrah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma." Kembalilah kepada keduanya, yakni kedua orang tuamu, dan buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua menangis. Di dalam hadis ini ada sejumlah pelajaran. Pertama, tentang permasalahan hijrah. Apa arti hijrah? Hijrah itu maknanya secara bahasa adalah al-intiqal, berpindah. Adapun menurut syariat, ada pembagian hijrah. Ada hijrah maknawiyah dan hijrah makaniyah. Apa yang dimaksud dengan hijrah maknawiyah? Hijrah secara maknawi, yaitu hijrah dari kekufuran kepada iman, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat. Dan inilah hakikat hijrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Al-muhajiru man hajar manahallahu anhu wa rasuluh." Orang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Inilah hijrah secara hakiki. Baik. Yang kedua, hijrah makaniyah, hijrah tempat, yaitu meninggalkan tempat yang sebelumnya dia tinggal. Dan ini terbagi dua. Yang pertama, hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan ini adalah kewajiban sampai hari kiamat. Yang kedua, hijrah dari negeri yang tidak aman, maksudnya tidak bebas menjalankan syariat, walaupun negeri Islam, ke negeri yang aman, yang kita bebas menjalankan syariat. Ya. Jadi ini hijrah yang disyariatkan. Baik. Nah, di sini orang ini minta izin untuk berhijrah. Tetapi ternyata orang tuanya tidak meridhoinya berhijrah. Maka Rasulullah SAW tidak mengizinkannya untuk berhijrah. Iya. Kenapa? Karena hijrah itu ada dua hukumnya. Ada yang sampai pada hukum wajib, ada yang sunnah. Maka yang dimaksud dengan hijrah di sini yang tidak diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang sunnah, yang tatawwu. Tidak bisa mengalahkan kewajibannya berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun hijrah yang hukumnya wajib, maka dia harus mendahulukan kewajibannya kepada Allah dibanding kepada kedua orang tuanya. Nah, sekarang dari sisi mana menilai hijrah itu wajib atau tidak? Di antaranya dijelaskan para ulama, apabila seseorang benar-benar mengkhawatirkan dirinya, apabila dia tidak hijrah, dia akan terjerumus di dalam kekufuran. Ya. Maka ini hukumnya wajib, dia harus hijrah. Jadi hijrah yang dimaksudkan di sini adalah hijrah yang hukumnya sunnah. Sama dengan jihad, sebagaimana insyaallah taala akan datang hadis terkait dengan hijrah, dengan jihad. Dalil ini juga dijelaskan para ulama merupakan hadis yang menunjukkan jihad yang tatawwu. Karena jihad itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka yang sunnah harus dengan izin orang tua terlebih dahulu. Ya. Adapun yang wajib tidak perlu izin orang tuanya. Itupun ulama mempersyaratkan orang tuanya adalah muslim. Orang tuanya adalah muslim. Kalau dia bukan muslim, tidak diperlukan izinnya. Baik. Intinya yang dimaksudkan di sini adalah hijrah yang sunnah. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini juga terkandung pelajaran yang sangat berharga, yaitu apa? Peringatan bagi setiap muslim untuk berhati-hati, jangan sampai membuat orang tuanya sedih. Ya. Apalagi sampai menangis. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membuatnya sedih dengan satu amalan soleh. Karena tidak bisa dipertentangkan antara satu amalan soleh dengan amalan soleh yang lain. Harus dipilih mana yang lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu lebih besar lagi dosanya orang yang membuat orang tuanya sedih dengan apa? Dengan perbuatan dosa. Menyakiti hati kedua orang tuanya dengan melakukan perbuatan dosa. Baik. Sebagaimana dalam hadis ini juga terkandung pelajaran yang sangat penting, yaitu anjuran untuk menyenangkan orang tua kita. Ya. Dengan apa saja yang kita mampu? Apakah dengan ucapan kita, perbuatan kita, harta kita, pertolongan kita, semuanya. Asalkan orang tua kita senang, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kalau perlu sampai mereka tertawa dan tersenyum karena senang dengan perbuatan kita. Jangankan kepada orang tua kita sendiri, kepada orang lain, kepada kaum muslimin, kita diperintahkan untuk membuatnya senang. Sebaliknya, membuat sedih seorang muslim ini termasuk perbuatan dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ahabbun nas ilallah anfa'uhum." Orang yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat bagi orang lain. "Wa ahabbul a'mal ilallah azza wa jalla sururun tudkhiluhu 'ala muslim." Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla adalah kegembiraan yang engkau masukkan di dalam hati seorang muslim. "Aw takshifu anhu kurbatan," atau engkau hilangkan darinya satu kesedihan atau musibah atau penderitaan. "Aw taqdi anhu dainan," atau engkau membayarkan hutangnya. "Aw tadrudu anhu ju'an," atau engkau menghilangkan rasa laparnya. "Wala an amsya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahran." Dan sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku berjalan bersama saudara muslimku untuk menunaikan satu hajatnya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid ini selama sebulan." Ya. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan agungnya amalan membantu, menolong, dan menyenangkan saudara kita yang muslim. Kalau begitu, apalagi orang tua kita sendiri. Ya. Tentu lebih besar lagi pahalanya dan lebih penting lagi. Nah, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan Imam Ibn Abi Dunya di dalam Qada'ul Hawa'ij. Baik. Kemudian, pelajaran lain dari hadis ini adalah kewajiban memperbaiki kesalahan. Karena orang ini bersalah, membuat orang tuanya menangis, maka Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk membuat orang tuanya tertawa. Demikianlah, apabila kita melakukan kesalahan, hendaklah kita berbuat perbaikan terhadap kesalahan tersebut. Baik, hadis yang berikutnya berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dari Abu Murrah, maula Ummu Hani, bekas budaknya Ummu Hani bin Abi Talib, binti Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau mengabarkan bahwasannya beliau pernah mengendarai hewan kendaraan bersama Abu Hurairah menuju negerinya atau tanahnya, tempat tinggalnya di Al-Aqi. Tatkala beliau masuk di pekarangan tempat tinggalnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berteriak dengan suara yang lantang. Yakni beliau baru datang, karena saking senangnya beliau memanggil ibunya dengan mengucapkan salam. "Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah." Beliau ucapkan salam kepada ibunya, "Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh, wahai ibuku." Takul, maka ibunya pun menjawab, "Wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Yaqul, kemudian Abu Hurairah berkata, "Rahimakillahu kama rabbaitini saghira." Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku sebagaimana engkau telah memelihara aku ketika kecil. Fatakul, lalu ibunya berkata, "Ya bunayya, wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka." Kemudian ibunya berkata, "Wahai anakku, semoga kepadamu juga Allah membalas kebaikan dan meridhoimu. Kama barartani kabira." Sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di masa tuaku. Qala Musa, "Kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibn Amr." Dikatakan oleh Musa, salah seorang perawi, namanya Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr. ya. Namanya Abu Hurairah ini disebutkan para ulama, mereka berselisih pendapat sampai 40 pendapat. Ya. Padahal beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi nama aslinya tidak dikenal secara pasti. Yang dikuatkan oleh Imam Nawawi adalah Abdurrahman bin Sakhr. Di sini dikatakan Abdullah bin Amr. Subhanallah, jauh sekali. Ya. Sampai 40 pendapat. Ya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, teladan dari sahabat yang mulia ketika berjumpa dengan ibunya, yaitu dia menunjukkan kegembiraan yang besar. Kemudian beliau mendoakan ibunya setelah menyalami. Subhanallah, ini teladan yang sangat baik. Ini salah satu bentuk bakti yang sangat besar kepada orang tua kita. Menunjukkan kegembiraan yang besar ketika berjumpa dengannya, mengucapkan salam, dan mendoakannya dengan kebaikan. Ya. Ini jangan dipandang remeh. Bisa jadi ini lebih baik daripada harta yang kita berikan. Karena doa, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya, maka padanya ada kebaikan yang besar. Lebih besar dari semua kenikmatan dunia. Ya. Inilah pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Teladan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam berbakti kepada ibu beliau. Juga dijelaskan para ulama, di dalam hadis ini terkandung pengakuan seorang anak terhadap kebaikan orang tuanya. Dan secara umum, anjuran mengakui kebaikan orang lain. Ya. Dan ini salah satu bentuk rasa terima kasih kita kepadanya. Orang lain sudah berbuat baik kepada kita, kita tidak mengakui dia sudah berbuat baik, maka tentunya ini bukan bentuk terima kasih. Ya, lihat apa yang dikatakan Abu Hurairah. Beliau mendoakan orang tuanya dengan menyebut kebaikannya. Sampai-sampai sebagian ulama juga mengatakan ini adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Ya. Dengan mengatakan Rabbayani saghira. Ya. Sebagaimana kedua orang tuaku telah mendidik aku, memelihara aku di waktu kecil. Dia akui kebaikan orang tuanya. Dan dia sebut di dalam doanya. Iya. Maka di situ terkandung pelajaran, hendaklah kita mengakui kebaikan orang tua kita dan kita sebutkan di dalam doa kita. Iya. Dan secara umum kebaikan orang lain juga. Sebagaimana ibunya Abu Hurairah melakukan demikian. Beliau mendoakan anaknya dengan menyebut kebaikannya. Fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabiran. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridhaimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku di masa tuaku. Iya. Demikian pula di dalam hadis ini terkandung anjuran untuk berdoa sebagaimana yang Allah perintahkan. Untuk mendoakan orang tua, nanti akan datang hadis yang membahas tersebut. Dibaca oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rahimakallah kama rabbaitini saghiran. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah memelihara aku di waktu kecil. Ya. Demikian pula anjuran mengucapkan jazakumullahu khairan terhadap orang yang berbuat baik kepada kita. Ya. Dan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'." Barang siapa yang diperlakukan baik oleh orang lain, kemudian dia mengatakan kepada orang tersebut, jazakallahu khairan, maka sungguh dia telah memujinya dengan pujian yang paling tinggi. Ya. Jadi, kita tadi mengatakan ada tiga ya. Ada tiga yang harus kita lakukan terhadap orang yang berbuat baik kepada kita. Yang pertama membalas kebaikan, yang kedua memuji, yang ketiga doa. Ternyata dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan mendoakannya dengan jazakallahu khairan itu sudah pujian yang tertinggi. Ya. Makanya kalau ditambah kasiran itu kayaknya kurang tepat ya. Ya. Jazakallahu khairan. Itu sudah pujian yang paling tinggi. Baik. Kemudian kita masuk bab yang berikutnya. Babu uquqil walidain. Bab durhaka pada kedua orang tua. Maksudnya peringatan dari dosa yang sangat besar ini. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis dan hadis ini juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Ketahuilah, akan kukabarkan kepada kalian dosa yang paling besar. Salasan, beliau mengucapkannya tiga kali. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, kami ingin mendengarkannya. Qala, maka beliau bersabda, al-ishraku billah. Dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka pada kedua orang tua. Wajalasa wa kana muttaki'an. Kemudian beliau tiba-tiba duduk, padahal sebelumnya beliau bersandar. Ala wa qauluz zur, ketahuilah, dan juga termasuk dosa besar adalah ucapan palsu atau ucapan dusta. Wa mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Dan tidak henti-hentinya beliau mengulang-ulang hal tersebut, yaitu ucapan yang terakhir diulang-ulang oleh beliau. Sampai aku berkata, semoga beliau diam. Maksudnya dia rasa kasihan ya. Bukan dia enggak senang. Dia rasa kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya mengulang-ulang. Ya. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama bahaya syirik. Ini sudah jelas. Bahaya kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar. Allah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pertama kali. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahaya dosa durhaka pada kedua orang tua. Ini adalah dosa yang sangat besar. Buktinya disebutkan setelah dosa terbesar, yaitu kesyirikan. Dan ini banyak di dalam dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah. Ini menunjukkan dosa yang tidak main-main. Dosa yang sangat besar, meskipun banyak orang yang memandang remeh dia berlaku durhaka pada orang tuanya. Ya. Apa yang dimaksud durhaka pada kedua orang tua? Kata Imam Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala, maksudnya adalah menyakiti orang tua, menentang perintahnya dan membangkang. Lawannya adalah berbakti. Dan asal kata durhaka dari sisi bahasa maknanya adalah asyaqqu wal qat'u, memecahkan dan memutuskan. Ya, itu makna al-uquq durhaka. Dari makna bahasanya memecahkan dan memutuskan. Ya. Maka setiap orang yang menyakiti, menentang dan membangkang orang tuanya, berarti dia telah berlaku durhaka pada kedua orang tuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang mulia ini bahaya ucapan palsu. Dikatakan Imam Al-Athir rahimahullah, ini mencakup ucapan dusta, ucapan batil, ya, dan kebatilan terbesar adalah syirik. Demikian pula tuduhan dusta. Ya. Kemudian dijelaskan juga para ulama, bagian yang ketiga itu, yang terakhir, ucapan palsu, ucapan dusta, beliau mengulang-ulangnya beberapa kali. Beliau mengulang-ulangnya berapa kali. Iya. Ada faedah di situ. itu tidak menunjukkan dia lebih besar dosanya dibanding dua sebelumnya. Ini kan tiga dosa besar. Namun beliau mengulang-ulangnya hanya bagian terakhir. Bukan menunjukkan bahwa orang yang berkata dusta atau bersaksi palsu itu lebih besar dosanya daripada syirik dan durhaka. Tidak. Syirik dan durhaka lebih besar. Kalau begitu untuk apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya. Iya. Karena untuk mengingatkan bahayanya disebabkan hal ini lebih mudah dilakukan. Lebih mudah dilakukan dibanding yang sebelumnya. Ini yang disebutkan para ulama. Artinya banyak orang dengan mudahnya dia berdusta, dengan mudahnya dia berkata yang tidak benar, mengucapkan yang batil, ya, berkata yang palsu, menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita gosip, isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Ini gampang sekali kan, apalagi sekarang ya, di era media sosial. Bukan hanya dia ucapkan, dia tulis dan tersebar ke seluruh dunia. Ini maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan jangan gampang melakukan hal tersebut sampai beliau mengulang-ulangnya beberapa kali. Baik. Kemudian pelajaran lainnya dari hadis yang mulia ini, kewajiban menjauhi dosa-dosa besar karena itu adalah sebab dosa-dosa kecil kita diampuni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian telah dilarang untuk melakukannya, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa besar tentunya yang harus lebih kita waspadai dibanding dosa kecil. Iya. Sebagaimana dosa syirik yang harus lebih kita waspadai dibanding dosa-dosa yang lainnya. Baik. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran yang terkait dengan metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dimulai dengan sebuah pertanyaan. Ya. Atau sebuah kalimat untuk menarik perhatian. Ya, sebuah pertanyaan atau sebuah kalimat untuk menarik perhatian. Ini penting di dalam pengajaran. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah kalian akan aku kabarkan dosa yang paling besar. Atau bisa juga diterjemahkan, maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Ya. Kurang lebih sama maknanya, untuk mengingatkan, untuk menarik perhatian mereka. Ini metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Metode pengajaran yang baik. Kemudian metode pengajaran yang lain di sini, beliau mengulang-ulang ucapan. Nah, beliau katakan sampai 3 kali. Apa manfaatnya? 2 perkara. Yang pertama untuk menekankan bahwa ini adalah perkara besar. Yang kedua untuk lebih memahamkan. Ya. Jadi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita dalam metode-metode pengajaran. Baik. Kemudian dijelaskan juga para ulama, hadis ini terkandung pelajaran hendaklah seorang murid memiliki sifat kasih sayang terhadap gurunya. Ya. Ini makna ucapan sahabat yang terakhir, laitahu sakat. Ya. Semoga beliau diam. Maksudnya beliau, sahabat ini merasa kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula disebutkan para ulama, seorang murid hendaklah khawatir jangan sampai membuat gurunya itu marah. Ya. Ini juga terkandung dalam ucapan sahabat tersebut. Jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sampai beliau mengulang-ulang ucapan tersebut. Nah ini. Kita masuk bab yang berikutnya. Qala rahimahullah, babu la'anallahu man la'ana walidayh. Bab Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Beliau sebutkan hadis dari seorang tabi'in yang mulia Abu Tufail rahimahullahu taala, ia berkata, Ali radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, pernah ditanya, apakah Nabi SAW telah mengkhususkan kepada kalian satu ajaran yang tidak diajarkan kepada manusia seluruhnya? Maka Ali radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah SAW tidak mengkhususkan kepada kami sedikit pun satu ajaran yang tidak diajarkan kepada orang lain, kecuali apa yang ada di dalam sarung pedangku ini. Ya. Ternyata setelah dikeluarkan juga bukan ajaran khusus. Summa akhraja sahifatan. Kemudian sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengeluarkan satu lembar kertas. Ternyata di situ tertulis, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Jadi ini bukan ajaran khusus kepada Ali bin Abi Thalib. Makanya beliau sampaikan. Apa tertulis di situ? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selainnya. La'anallahu man saraka manaral ard. Allah melaknat orang yang mencuri batas-batas tanah atau merubah batas-batas tanah. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditan. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang melindungi pencetus dosa. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama, peringatan dari bahaya syirik. Disebutkan di sini empat orang yang terlaknat. Iya, empat orang yang terlaknat. Yang pertama, yang lebih dulu disebutkan, menunjukkan dia yang lebih besar laknatnya, yaitu orang yang menyekutukan Allah. Sekaligus menjelaskan kepada kita salah satu bentuk kesyirikan, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Menyembelihlah, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Namun menyembelih ibadah yang dimaksud adalah apabila disertai dengan pengagungan dan pendekatan diri. Ya. Barang siapa yang melakukannya untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah dosa terbesar yang diperingatkan di dalam hadis ini. Padahal kalau kita perhatikan, di sini ada empat dosa. Dan dari empat dosa ini, tiga yang terakhir mengandung kezaliman terhadap orang lain. Adapun yang pertama tidak ada mengandung kezaliman terhadap orang lain. Tidak mengandung kerugian buat orang lain. Namun ternyata itu lebih besar. Menunjukkan murka Allah yang sangat besar terhadap pelaku syirik. Baik. Kemudian yang kedua, pelajaran berikutnya. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW memperingatkan bahaya merubah batas-batas tanah atau mencuri tanah orang. Apakah tanah milik orang lain atau milik negara atau milik siapa saja yang bukan milik kita? Iya. Dan juga sebagian ulama ada penafsiran lain, merubah petunjuk-petunjuk jalan. Iya. Misalkan ini petunjuknya mengarah ke Tangerang, dia rubah mengarah ke Depok. Ya, itu penafsiran lain sebutkan para ulama. Ya. Maka ini adalah kezaliman yang besar. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW memperingatkan bahaya melaknat orang tua. Ya. Nah, inilah sisi pendalilan di dalam bab ini. Bahaya dosa melaknat kedua orang tua. Siapa yang melakukannya, dia akan mendapatkan laknat Allah. Apa artinya laknat Allah? Artinya Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Makanya syaitan itu, dia adalah mal'un, yang terlaknat. Al-marjum. Atau ar-rajim, yang terlaknat. Karena dia jauh, dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Na'udzubillah. Kalau kita sudah dijauhkan dari rahmat Allah, siapa yang bisa melindungi dan menyayangi kita? Ya. Maka, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Inilah sebab-sebab yang akan menjauhkan kita dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. yaitu diantaranya melaknat orang tua. Apa artinya melaknat orang tua? Artinya ada dua. Yang pertama, mencacinya, memakinya, mencercanya. Itu makna kata melaknat. Makna yang kedua, mendoakannya supaya dia tidak dapat rahmat. Ya, seperti doa, semoga Allah mengazabmu, na'udzubillah. Itu makna melaknat. Semoga kamu gak dapat hidayah. Semoga kamu tidak beruntung. Itu doa-doa yang maknanya laknat, menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga makna melaknat di sini mencakup dua bentuk laknat, yaitu laknat secara langsung maupun tidak langsung. Dan dua-duanya sama hukumnya. Itu dimasukkan dalam bentuk laknat kepada orang tua sendiri. Pertama, melaknat secara langsung, langsung dia katakan kepada orang tuanya atau dia mendoakan kejelekan untuk orang tuanya. Yang kedua adalah dengan cara dia melaknat orang tuanya, orang lain, kemudian orang tersebut balas melaknat orang tuanya. Hakikatnya dia melaknat orang tuanya sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang lain, la'ana abar rajul atau yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummar rajul fayasubbu ummahu. Dia mencaci bapaknya orang lain, kemudian orang tersebut balas mencaci bapaknya. Dia mencaci ibunya orang lain, kemudian orang tersebut balas mencaci ibunya. Ya. Jadi sama saja. Dia yang berbuat atau dia yang melaknat orang tuanya sendiri. Baik. Kemudian Rasulullah SAW memperingatkan bahaya dosa yang sangat besar, yaitu melindungi dan menolong pencetus dosa. Ya. Bagaimana bentuk melindunginya? Misalkan dia lindungi orang itu mestinya dapat hukuman karena dia punya jabatan atau dia punya koneksi, dia lindungi dari hukuman yang seharusnya dia dapatkan. Ya. Atau dia menolong tersebarnya perbuatan dosa yang dia cetuskan tersebut. Atau bahkan disebutkan para ulama, sekedar dia ridho, ya, dia setuju, dia gak buat apa-apa, cuma setuju aja, dia tidak mengingkari. Itu juga sudah termasuk bentuk pertolongan, perlindungan. Ya, walaupun yang paling ringan, tetapi sama, termasuk. Dia biarkan, dia ridho, dia setuju dengan pelaku kejahatan yang menyebarkan perbuatan dosa di tengah-tengah umat manusia, itu sudah sama. Dia menolong orang yang melakukan dosa tersebut. Maka dia akan mendapatkan laknat Allah. Kalau begitu, lebih besar lagi dosa orang yang mencetuskan dosa itu. Ya kan? Kalau yang melindunginya saja sudah akan mendapatkan laknat Allah, apalagi yang melakukannya. Dan mencetuskan dosa ini termasuk perbuatan maksiat, demikian pula termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah, mengada-ada, mencetuskan sesuatu bid'ah yang baru yang tidak ada sebelumnya. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, di dalam hadis ini terkandung bantahan kepada orang-orang Syiah yang mengklaim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki wasiat khusus kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang tidak diberikan kepada para sahabat. Apa yang mereka maksudkan? Yaitu Ali yang seharusnya menjadi khalifah setelah kematian beliau. Maka ini dusta, ini bohong. Ya. Ali sendiri yang membantah mereka. Dan dijelaskan para ulama, sebab Abu Tufail menanyakan hal tersebut karena ada gonjang-ganjing seperti itu. Ya, katanya Ali dapat wasiat khusus. Itu orang Syiah yang berkata demikian. Maka beliau tanya, benar gak ada wasiat khusus? Disebutkan dalam riwayat yang lain, Ali marah sekali ketika mendengarkan pertanyaan ini. Iya, karena beliau tahu ini mereka mengira wasiat khilafah. Iya. Dan juga andaikan wasiatnya benar, ini sebetulnya juga mengandung bantahan kepada orang Syiah. Kenapa? Karena mereka menuhankan Ali. Mereka meyakini beliau maksum, beliau orang yang kuat. Ternyata beliau orang yang lemah, karena gak bisa mempertahankan khilafah yang diwasiatkan kepadanya. Iya kan? Wasiatnya benar atau tidak, dua-duanya mengandung bantahan kepada orang-orang Syiah. Bahkan kalau benar, bantahannya lebih besar, lebih gitu. Ya. Kata mereka kan Ali sesembahan mereka, atau bisa menolong mereka, mereka bisa berdoa kepadanya dan beliau kabulkan. Dia maksum, dia terjaga dari dosa, dia tahu perkara gaib. Ternyata beliau seorang yang lemah, bisa dikalahkan Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia, Ali juga tidak menjadi khalifah. Umar yang menjadi khalifah, kemudian Utsman, baru kemudian Ali bin Abi Thalib. Baik. Demikian pula hadis ini adalah bantahan kepada orang-orang sufi, tasawuf, tarekat. Ini adalah golongan sesat, aliran sesat, dan jenis-jenis kesesatan yang paling banyak pada kelompok-kelompok sesat, yang pertama pada Syiah, yang kedua sufi, tasawuf. Iya. Mereka juga mengklaim mereka punya amalan-amalan khusus yang katanya diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada, misalkan kepada Abu Bakar. Kemudian mereka meriwayatkan khusus tarekat mereka sampai sanadnya kepada Abu Bakar atau kepada Umar atau kepada Utsman atau kepada Ali. Maka hadis ini membantah mereka bahwasannya tidak ada ajaran khusus atau ajaran yang hanya dikhususkan untuk sebagian orang, sementara sebagian sahabat tidak diajarkan. Iya. Jadi mengandung juga bantahan terhadap mereka. Baik. Kita masuk bab yang berikutnya. Barangkali ini bab yang terakhir dalam pertemuan ini, karena waktu membatasi kita. Dan yang seharusnya saya rencanakan membahas sampai di bab bagaimana berbakti kepada orang tua yang musyrik atau yang kafir, namun nampaknya waktu tidak mencukupi. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Atau kalau enggak ada pertanyaan kita lanjut. Iya. Berkata Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Bab berbakti kepada kedua orang tua selama bukan perbuatan dosa. Inilah yang dianjurkan kepada kita untuk berbuat kebaikan, berbakti kepada kedua orang tua kita, menaati semua perintah mereka selama itu tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mengandung kemaksiatan, maka haram bagi kita untuk menurutinya. Iya. Beliau sebutkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sebuah hadis yang cukup panjang dan banyak sekali faedah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku 9 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 9 perkara. La tusyrik billahi syai'an wa in qutta'ta aw hurrikta. Yang pertama, janganlah kamu menyekutukan Allah sedikit pun, walaupun kamu dicincang-cincang, dibunuh dengan cara dipenggal-penggal, ataupun dibakar. Inilah wasiat yang pertama. Larangan melakukan dosa terbesar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ ada faedah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'an, apapun. Ya, ingat selalu ini faedah penting sekali. Kalimat syai'an adalah kalimat nakirah. bukan ma'rifah, nakirah, artinya kalimat umum atau kata umum. Ya, kalimat kalau dalam bahasa Arab maknanya kata ya. Di dalam konteks larangan, maka kata para ulama tufidul umum, mencakup makna yang umum. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita menyekutukannya tanpa pengecualian. Umum. Dengan siapapun Allah tidak ridho. Allah larang. Jadi ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan kalau saya berdoa kepada berhala itu memang syirik. Tapi kan ini wali. Ya. Masa kalian samakan Allah apa namanya berhala dengan wali? Nah, ini syubhat. Maka ini bantahannya. Allah katakan syai'an, apapun, siapapun, apakah wali atau berhala, sama, tetap Allah larang. Dan itu bukan berarti kita menyamakan wali dengan berhala, tidak. Tetapi menyamakan kesyirikan yang ini dan kesyirikan yang itu, sama saja, tidak ada bedanya, Allah melarangnya. Ya. Apakah menyekutukan Allah dengan malaikat atau dengan setan? Sama. Allah enggak ridho. Apakah menyekutukan Allah dengan seorang nabi atau dengan patung, batu-batuan dan pepohonan? Itu makna kalimat syai'an. Subhanallah, faedah besar sekali ini dalam perkara tauhid dan senjata untuk membantah dan mendakwahi orang yang menyekutukan Allah. La tusyrik billahi syai'an. Juga mencakup keumumannya. Jadi itu yang pertama tadi ya. Mencakup dengan siapa saja Allah dipersekutukan. Yang kedua, mencakup ibadah apa saja. Apakah sholat, puasa, zakat, maupun doa. Karena doa itu ibadah. Jadi gak bisa mereka mengatakan sholat, iya saya sujud kepada Allah di masjid. Kalau berdoa kan gak apa-apa. Nah, kalimat ini mencakup seluruh ibadah tanpa pengecualian. Demikian pula yang ketiga, mencakup kecil atau besar, sama saja. Dan yang keempat, mencakup sedikit maupun banyak. Jadi empat makna keumuman. Baik. Betapa pentingnya kita menjauhi kesyirikan dan mentauhidkan Allah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita walaupun nyawa yang harus menjadi taruhannya. Meskipun kita dibunuh dengan cara yang paling sadis, yaitu dengan cara dipotong-potong sedikit demi sedikit. Enggak jadi enggak langsung mati. Ya, dipotong-potong sedikit demi sedikit, terakhir baru mati. Ataupun dibakar. Intinya dengan cara yang paling sadis sekalipun tidak masalah. Asalkan kita tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Maka ini menunjukkan kepada kita musibah apapun dan bahaya apapun di muka bumi ini tidak melebihi besarnya musibah dan dahsyatnya bahaya syirik. Musibah yang sifatnya maknawi, bahaya yang sifatnya maknawi yaitu kesyirikan. Kenapa? Karena kalau kematian, paling tinggi mati itu atau penderitaan di dunia adalah mati. Dan mati itu hakikatnya sama saja sebetulnya. Orang mau mati di tabrak kereta dan mati di atas tempat tidur sama rasanya. Rasanya dicabut nyawa sama saja. Ya. Enggak beda-beda jauh. Dicabut nyawanya. Itu saja penderitaannya yang paling tinggi. Tetapi bahaya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala akan menanggung penderitaan yang berkepanjangan dan rasa sakit yang jauh lebih besar dibanding sakitnya sakaratul maut. Ya. Apakah sakit di azab kubur? Dan lebih dahsyat lagi sakit di azab pada hari kebangkitan. Lebih dahsyat lagi sakit di azab di neraka. Na'udzubillah. Baik. Maka ini wasiat yang pertama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tatrukanna salata al-maktubata muta'ammidan. Dan janganlah kamu meninggalkan salat dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Dan barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka lepas darinya perjanjian. Inilah perjanjian yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkannya dia kafir. Ini wasiat yang kedua, jangan sekali-kali kamu meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Iya. Bagaimana kalau enggak sengaja? Ya harus diqadha. Harus diqadha. Baik. Kemudian wasiat yang ketiga, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu minum khamar karena khamar itu adalah kunci segala kerusakan. Jadi, khamar adalah kunci segala kerusakan. Karena orang kalau sudah minum khamar, maka akan mengantarkannya melakukan dosa-dosa yang lain. Kemudian wasiat yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atii walidayk wa in amaraka an takhruja min dunyaka. Dan taatlah kepada kedua orang tuamu meskipun mereka berdua memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu. Fakhruj lahuma, maka keluarlah demi untuk taat kepada keduanya. Arti hadis ini, dan inilah sisi pendalilan di dalam bab ini. Arti hadis ini, kata para ulama, kewajiban taat kepada kedua orang tuamu dalam setiap keadaan selama itu bukan maksiat. Saya ulangi, makna hadis ini adalah wajib untuk taat kepada kedua orang tuamu selama itu bukan maksiat. Baik. Kemudian wasiat yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Janganlah kamu merampas kepemimpinan dari pemerintah. Memberontak. Jangan kamu lakukan. Meskipun kamu memandang kamu berada di atas kebenaran dan mereka itu zalim, mereka itu berbuat salah, jangan kamu lakukan. Subhanallah, inilah diantara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seakan-akan umat Islam saat ini enggak pernah tahu, enggak pernah dengar, enggak pernah baca. Iya. Dan memang kenyataannya demikian, mereka enggak pernah tahu, enggak pernah dengar, enggak pernah baca. Kalaupun mereka dengar, mereka baca, mereka takwilkan macam-macam sesuai hawa nafsu mereka. Ini bahaya kebodohan. Ini yang mereka lakukan terhadap pemerintah mereka. Mereka anggap sudah zalim, sudah salah, lalu mereka berusaha merampas jabatannya, kepemimpinannya. Dan usaha merampas kepemimpinan itu ada dua bentuk. Apakah dengan kata-kata dan dengan senjata? Dan dua-duanya diharamkan oleh Rasulullah SAW, masuk di dalam cakupan makna hadis ini, dan hadis-hadis yang lain sangat banyak sekali. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wala tafrir minaz zahfi. Janganlah kamu lari dari medan tempur. Yaitu ketika dua pasukan telah saling berhadapan antara pasukan kaum muslimin dan orang-orang kafir. Itu adalah dosa besar apabila lari dari medan tempur. Kenapa? Karena itu akan melemahkan kaum muslimin. Kecuali dia lari untuk mengatur strategi saja atau bergabung dengan pasukan yang lain. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in halakta waffara ashabuka, wa in halakta waffara ashabuka. Atau masih terkait dengan sebelumnya, jangan kamu lari dari medan perang meskipun kamu binasa dan sahabat-sahabatmu lari meninggalkanmu. Yang berikutnya, wa anfik min taulika ala ahlik wa la tarfa asaka an ahlik wa akhidhum fillah azza wa jalla. Dan nafkahilah keluargamu dari anugerah yang Allah berikan kepadamu. Dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Maksudnya, kadang perlu dipukul. Wa akhidhum fillahi azza wa jalla. Dan ingatkan mereka, ancam mereka untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ajarkan mereka, ingatkan bahaya menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah wasiat yang terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menafkahi dan mendidik keluarga. Ya, terutama seorang suami terhadap istrinya. Kewajiban menafkahi dan mendidik istrinya. Ya. Walhamdulillah, inilah penjelasan ringkas makna hadis yang mulia ini. Baik. Barangkali kita cukupkan sampai di sini, insyaallah taala lanjutan bab ini kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak karena ayah saya waktu muda menikah lagi dan ibu saya sangat-sangat merasa bersalah? Saat ini ayah saya sudah tidak muda lagi usianya, menjelang 60 tahun, dan sampai saat ini ibu saya tidak rela jika kami baik kepada ayah karena ibu saya merasa dikhianati. Ibu saya mau baikan lagi jika ayah saya sudah berpisah dengan istrinya. Tapi itu belum terjadi. Terus terang, saya lebih sayang ibu daripada ayah. Dan terkadang ada rasa bersalah dengan penolakan yang tidak adil ini. Apakah saya berdosa? Ya. Pertama, kewajiban setiap anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, apakah ibunya ataupun ayahnya. Adapun dosa ayahnya, kalaupun itu betul-betul suatu dosa, suatu kezaliman, ya, maka itu urusannya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh karena itu seorang anak kemudian tidak mau berbakti kepada ayahnya. Maka kalau begitu, larangan ibu di sini untuk berbakti kepada ayah ini penyelisihan terhadap syariat. Ini kemaksiatan, enggak boleh ditaati. Enggak boleh ditaati. Ya. Tetapi harus berusaha membuat ibu ridho. Apakah dengan memberikan nasihat bahwa itu adalah salah? Demikian pula memberikan nasihat untuk memaafkan. Ya. Dan sampaikan kepadanya keutamaan memberi maaf. Di antara keutamaan besar memberi maaf, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Iya. Jelaskan kepadanya, nasihati dia. Ini yang harus dilakukan dan tidak boleh ditaati. Baik. Bagaimana dengan situasi negara Indonesia saat ini? Oh, pertanyaannya panjang-panjang ya. Kita adalah negara yang mayoritas muslim, namun hukum syariat Islam sudah banyak dilupakan apalagi dipraktekan. Jika dilihat dari sisi kondusif tidaknya negara Indonesia ini untuk membesarkan anak, apakah hijrah ke negara yang lebih aman syar'i menjadi wajib? Beberapa tempat di Indonesia mungkin masih ada juga orang-orang yang mempraktekan Islam secara syariat seperti perkumpulan majelis ilmu kita, namun di luar sana banyak sekali jika diperhatikan contoh-contoh yang jauh dari nilai Islam. Dan kita sebagai orang tua tidak mampu mengontrol semua pengaruh-pengaruh buruk yang ada di masyarakat. Bagaimana solusinya? Wajibkah kita hijrah? Pertama, seperti yang disampaikan para ulama, apabila kita betul-betul mengkhawatirkan dengan yakin atau persangkaan yang sangat kuat. Apabila kita tetap tinggal di satu negeri yang rusak, maka kita akan ikut rusak. Maka wajib, tidak diragukan lagi, wajib untuk hijrah. Ya, wajib untuk hijrah. Ya. Namun apabila kita masih bisa berusaha untuk menjaga diri dan memperbaiki masyarakat kita, maka itulah yang harus kita lakukan. Karena kalau kita semuanya hijrah dan meninggalkan masyarakat kita, siapa yang akan mendakwahi mereka? Siapa yang akan mendakwahi mereka? Iya. Bahkan bisa jadi wajib kita untuk tetap tinggal dan mendakwahi mereka. Dan mendakwahi mereka adalah salah satu senjata yang sangat ampuh membentengi diri kita. Demikian pula membentengi anak-anak kita sendiri. Ya. Jadi, ini yang harus kita lakukan. Kecuali betul-betul memang kita merasa ini gak mungkin, maka mau tidak mau ya harus, wajib. Ya. Sebagai contoh, yang terjadi pada pembunuh 100 nyawa yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yaitu ulama dari kalangan Bani Israel, dia mewasiatkan kepadanya, kamu harus tinggalkan kampung halamanmu, pindah. Maka dia pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan teman-temannya untuk berhijrah. Karena memang sudah terbukti dia kalau masih di situ, dia akan terus jadi pembunuh. Nah ini, makanya kita harus ukur diri kita sendiri. Sampai sejauh mana pengaruh kita. Dan juga alhamdulillah, walaupun masih di negeri kita juga, banyak komunitas-komunitas ahlus sunnah, banyak lingkungan-lingkungan yang masih baik. Jangan ragu untuk pindah ke sana. Tinggalkan lingkungan pergaulan kita yang jelek, apakah lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan kerja. Jangan ragu, tinggalkan. Dan gak harus meninggalkan negeri, karena alhamdulillah masih banyak juga lingkungan-lingkungan kita yang baik. Iya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana menghadapi seorang ibu yang amat mudah marah dan tersinggung dan sering mengancam jangan jadi anak durhaka? Yang pertama, sabar. Yang kedua, tetap beradab dan berbakti kepadanya. Tidak boleh membalas dengan ucapan yang kasar ataupun menunjukkan kemarahan. Iya. Yang ketiga, mendoakan. Ya. Yang keempat, jauhi sebab-sebab yang membuat dia marah. Senangkan dia terus. Itu sudah kewajiban kita. Itulah yang diingatkan tadi oleh Rasulullah SAW. Membuat mereka selalu tertawa, tersenyum. Jangan buat mereka marah. Maka lihat kembali diri kita, koreksi diri kita. Jangan-jangan memang kita melakukan hal yang membuat mereka marah. Ya, meskipun tidak bertentangan dengan syariat. Kalau itu membuat mereka marah, jangan dilakukan. Jangankan itu, meskipun itu amalan sunnah sekalipun. Tapi orang tua kita belum senang, maka seperti yang terjadi pada sahabat itu tadi, dia mau berhijrah, namun orang tuanya karena belum paham, malah menangis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan dia untuk kembali. Baik. Sudah azan ya, subhanallah. Pertanyaannya masih banyak sekali nih. Baik, kita cukupkan dulu. Kalau memungkinkan dilanjut ba'da zuhur boleh. Kalau enggak, mungkin pertemuan yang akan datang insya Allah kita jawab semuanya. Mungkin ini saja yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.